Di sini langsung saja tanpa panjang komentar lagi karena sudah sore banget, hampir maghrib. Yuk, langsung saja. Nyanyi lagi ya. Aku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hingga. Aku tak mau patah-patah tangkai kumbang. Aku tak aku ingin bercermin.